Sawa'un tarakaha bi'udrin kanaumin aw nisyanin aw bighairi udrin. Sama juga itu dia meninggalkan sholat itu karena ada udzur seperti ketiduran ataupun lupa, am bighairi udrin atau juga tanpa udzur. Kalau karena udzur saja itu wajib mengqadha, apalagi tidak udzur lebih wajib lagi. Wa inna ma qayada fil hadis bin nisyan li khurujihi ala sabab. Niscaya itu diberikan batasan dengan lupa itu karena di luar sebab. Li annahu idza wajabal qadha alal ma'dzur fa ghairuhu aula bil wujub. Kalau orang yang punya uzur itu wajib mengqadha, maka lebih utama orang yang tidak karena uzur, karena malas, dia tentu lebih wajib mengqadha. Ini dalam kaidah usul fikirnya kan seperti itu. Dan Nabi juga pernah sholat di luar waktunya. Pernah para bapak, para ibu. Rasulullah itu setelah peperangan, itu sampai di Madinah menjelang subuh. Mau sholat subuh belum waktunya, sahabat sudah ngantuk semua. Capek. Akhirnya sahabat sudah ketiduran semuanya, yang ada cuma Bilal, muadzin Rasulullah. Kata Rasulullah, Bilal, tolong ya kamu jangan tidur, jagain. Ini sahabat-sahabatmu sudah pada lelap semuanya. Nanti Bilal kalau sudah masuk subuh, sampean azan, bangunkan semuanya. Siap Rasul, kata Bilal. Sudah Rasulullah istirahat juga. Ya, tidur Rasulullah. Wong manusia juga Rasulullah. Rasulullah sehari tidur. Rupanya Bilal juga gak kuat juga. Lihat teman-temannya tidur, hanya teler juga Bilal. Tidur juga Bilal. Lelap semuanya, tidur. Sampai kemudian panas terbit matahari. Rasul kaget, duh, sudah terbit matahari. Bilal, Bilal. Ya Rasul, saya juga ngantuk juga, Rasul ketiduran. Mana Bilal? Ya Rasul, maaf, saya juga ketiduran. Ayo, bangun, bangun. Nah, waktu itu langsung adzan Bilal, ya, wudu, kemudian sahabat bangun semua, wudu. Bilal adzan, lalu sholat berjamaah, melaksanakan sholat subuh. Sudah di luar waktunya. Nah, inilah bahwa fi'lun Nabi, perbuatan Nabi pun juga Rasul itu pernah sholat di luar waktu, yang itu namanya itu qadha'an, yaitu sholat di luar waktunya. Kalau sholat dalam waktunya itu namanya itu adaan, tepat waktunya. Nah, bagi Imam Hambali dikatakan itu bukan qadha', enggak, tapi apa? Adalah mengganti sholat yang tertinggal. Yang hampir sama juga. Ya, istilahnya saja juga beda. Nah inilah. Makanya kata Imam An-Nawawi, hadis itu menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat tepat pada waktunya, dia wajib mengganti, wajib mengqadha. Itu juga dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas menjelaskan, An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sungguhnya orang tua saya, ummi saya wafat, wa alaiha saumun, wa alaiha saumu syahrin, dan dia punya kewajiban puasa sebulan, afaqdihi anha, apakah saya boleh mengqadha puasa yang tertinggal itu? Qala na'am, ya, kata Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, fa dainullahi haqqu ayuqadha, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Hadis sahih rawahul Bukhari. Maka dengan demikian dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 3 halaman 76, para ulama yang mereka mengatakan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka itu wajib untuk segera mengkodoknya. Wajib mengkodok, ya. Dan orang yang tidak mengkodoknya berarti dia itu berdosa. Orang yang sudah melaksanakan kodok berarti dia sudah mengurangi dosa. Walaupun dosa meninggalkan karena sengaja, tapi kalau sudah dikodok, sudah terbayar hutangnya. Karena hutang kepada Allah juga harus dibayar. Para bapak bermaksud hormati, dengan demikian sebenarnya pendapat Imam Hambali itu, namanya itu kaidah itu saddu dzara'i, mencegah sebelum terjadi. Kalau orang itu diberikan kesempatan mengkodok sholat, nanti mengentengkan. Terus gampang, itu nanti bisa dikodok. Akhirnya dia tidak sholat tepat waktu. Nah, Imam Syafi'i dan para ulama yang lain melihatnya berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis yang jelas, ada kodok itu. Sah kodok itu. Dan begitu juga Rasulullah itu mengerjakan kodok itu. Maka mengkodok sholat itu diperbolehkan sebagai penebus sholat yang ditinggalkan pada waktu yang seharusnya. Tetapi tetap tidak boleh mengentengkan sholat. Harus sholat tepat waktu. Inilah para bapak, para ibu hormati tentang mengkodok sholat. Lalu bagaimana mengkodok sholat orang yang sudah meninggal dunia? Orang tuanya wafat. Mungkin dia sakit sekian bulan, gak sempat sholat. Lalu wafat. Apakah boleh dikodoi diganti oleh anaknya? Boleh gak, Pak? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa, Bu? Enggak boleh. Wah. Boleh? Boleh. Bapak? Enggak boleh. Wah. Ini ikhtalafal ulama atau ikhtalafal juhala kira-kira. Insyaallah ikhtalafal ulama ya. Ya. Betul, Bu. Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Coba lihat berikutnya itu. Bahwa sholat itu termasuk ibadah badaniyah mahdhah muqayyadah. Ibadah yang murni yang dikerjakan oleh tubuh. Sehingga sholat itu merupakan komunikasi langsung dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal ini, maka sholat ini tidak dapat digantikan oleh yang lain. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan. Juz 1 halaman 24. Man mata wa alaihi sholatun fala qada'a wala fidyata. Barang siapa meninggal dunia dan dia punya hutang sholat, fala qada'ah, maka tidak bisa dikodok, diganti oleh ahli warisnya. Wala fidyata, dan tidak bisa dibayarkan fidyah. Beda kalau itu puasa. Kalau puasa bisa diganti dengan puasa atau dibayarkan fidyah, satu hari satu mut, 7 on beras. Termasuk Imam As-Subuki, beliau malah mengerjakan mengganti sholat dari saudaranya yang meninggal dunia, yang mereka punya hutang sholat.